Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih salat dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha, sebuah kitab yang dikarang oleh al-allamah al-muhaddits Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang tata cara membaca Al-Quran yang afdal, yaitu dibaca ayat per ayat sebagaimana yang dicontohkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuki pembahasan berikutnya, masih terkait dengan surat Al-Fatihah. Rukniyatu al-Fatihati wa fadailuha. Rukniyatu al-Fatihah. Naam, al-Fatihah atau surat al-Fatihah termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Wa fadailuha, dan keutamaan-keutamaan yang ada pada surat al-Fatihah. Jadi di sini ada dua pembahasan yang akan dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang pertama adalah tentang hukum membaca surat Al-Fatihah. Naam, dan jumhur para ulama, pendapat mayoritas para ulama, membaca surat Al-Fatihah itu termasuk ruknun min arkanis shalah. Dia rukun dari rukun-rukun sholat. Tidak sah sholat seorang, ya, apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini pembahasan secara global. Yang dikecualikan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau seorang itu masbuk. Tetapi, ya, hukum asal, ya, menurut jumhur para ulama, membaca surat Al-Fatihah itu wajib baik bagi imam maupun bagi munfarid. Baik bagi imam maupun munfarid, seorang yang sholat sendirian. Dan khilaf di kalangan para ulama tentang hukum seorang membaca Al-Quran sebagai makmum. Nah, ini insyaAllah nanti akan kita bahas dan kita akan sebutkan pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga pendapat yang lain dari kalangan para ulama. Ya, jadi ada dua perkara terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Yang pertama, rukun membaca, hukum membaca surat Al-Fatihah bagi imam dan bagi seorang yang sholat sendirian. Apakah sholat sunnah atau sholat sendirian, sholat yang lain dari sholat fardu, ya. Nah, maka hukumnya wajib, ya. Nanti insyaAllah dalilnya kita akan sebutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, nah ini yang diperselisihkan. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama dengan beberapa akwal, beberapa perselisihan yang ada di tengah-tengah para ulama, ya, tentang hukum makmum, apakah dia wajib membaca surat Al-Fatihah atau tidak wajib. Ya, insyaAllah nanti kita akan sebutkan dan juga kita akan bacakan pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, di antara dalil yang menunjukkan tentang bahwasannya membaca surat Al-Fatihah itu rukun dari rukun-rukun salat. Naam, akan disebutkan pada bab ini. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana yu'addimu min sya'ni hadhihi surah. Dan adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengagungkan ya. Naam, kedudukan surat ini, surat Al-Fatihah. Fa kana yaqul, maka dahulu beliau bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dan yang lainnya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la salata liman la yaqra fiha bi Fatihatil Kitab wa sa'idan. La salata, tidak ada salat. Ini la an-nafiyah lil jinsi, menafikan jenis salat. Artinya tidak sah ya salat seorang. Ya. Liman la yaqra fiha bi Fatihatil Kitab, bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya. Maka dengan hadis ini ya, dijadikan oleh sebagian para ulama, yaitu jumhur para ulama, naam, bahwasanya hadis ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya membaca surat Al-Fatihah itu rukun dari rukun-rukun salat. Ya, rukun dari rukun-rukun salat. Dan diwajibkan bagi imam serta seorang yang salat sendirian. Adapun bagi makmum ini khilaf. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas mana pendapat yang ya paling kuat. Nah, tentang keadaan makmum. Apakah dia harus membaca? Apakah ada rinciannya antara salat jahriyah atau sirriyah? Atau disamakan semuanya. Nah, wa fi lafdhin, dan di dalam lafadz yang lain, ya. Naam, dalam lafadz Al-Imam Ad-Daruqutni, naam, dan juga Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, naam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yaqra ar-rajulu fiha bi Fatihatil Kitabi. La tujzi'u, tidak sah. Ya. Salatun, sebuah salat, la yaqra'u ar-rajulu fiha bi Fatihatil Kitab, yang tidak, di mana seorang itu tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya. Ya, maka dalil yang kedua ini jelas yang menguatkan hadis yang pertama. Ya. Bahwasanya membaca surat Al-Fatihah itu ruknun min arkanis shalah. Ya, ruknun min arkanis shalah, wajib bagi imam dan juga wajib ya bagi seorang yang salat sendirian. Adapun makmum insyaallah nanti kita akan bahas ya. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Wa taratan yaqulu, dan juga ya beliau juga pernah bersabda tentang bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Naam, beliau bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dan Abu Awanah, dia mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khida'un. Hiya khida'un, naam, hiya khida'un ghairu tamam. Dia mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Ya, man shalla salatan, barang siapa yang melakukan sebuah salat, lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab, di mana dia tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya, fahiya khida'. Ya, hiya khida' ghairu tamam. Yang khida' di sini maknanya adalah ya cacat atau kurang atau tidak sempurna. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghairu tamam, ya tidak sempurna. Ya, jadi barang siapa yang salat, apakah dia menjadi imam atau salat sendirian, tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya cacat. tidak sempurna. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Tidak sah. Ya, oleh sebab itu jumhur para ulama mereka berpendapat bahwasannya membaca surat Al-Fatihah bagi imam dan bagi seorang yang sholat sendirian ini rukun. Ya, rukun itu dia lebih wajib daripada wajib. Di dalam sholat ada istilahnya wajibatus sholah. Ya, perkara-perkara yang wajib dilakukan. Ada juga arkanus sholah, rukun-rukun sholat. Persamaan wajibatus sholah dan arkanus sholah, persamaannya adalah sama-sama wajib. Perbedaannya, rukun itu lebih wajib daripada wajib. Ya, rukun itu lebih wajib daripada wajib. Nah, oleh sebab itu, apabila seorang beribadah seperti sholat meninggalkan salah satu rukun sholat, maka tidak sah sholatnya. Kecuali dia mendatangkan rukun itu, baru setelah itu sujud sahwi. Berbeda dengan seorang yang meninggalkan wajib ya di dalam sholat. Ya. Nah, mungkin dia lupa. Ya. Maka sholatnya sah. Tidak perlu dia mendatangkan sesuatu yang wajib itu. Ya, dia dituntut hanya di akhir sholat sujud sahwi. Itu bedanya. Jadi rukun itu lebih wajib daripada wajib. Ya. Jadi lebih tinggi kedudukannya. Nah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Nah, di sini Syekh Al-Albani rahimahullah ya akan membahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Naam. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Qasamtu shalah. Aku membagi salat itu baina 'abdi nisfain, antara diriku dan di antara hambaku dua bagian. Naam. Fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Naam. Salat di sini maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Ya, aku membagi salat maksudnya membagi surat Al-Fatihah antara diriku dan hambaku dua bagian. Fanisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Sebagian surat Al-Fatihah itu untukku dan sebagian keutamaannya itu untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'alah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'u, bacalah oleh kalian. Yaqulul abdu, ya, seorang hamba na'am membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, ya Rabb semesta alam. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengomentari, ya, membalas apa yang dibaca oleh na'am seorang yang sholat membaca alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ya, jadi tak kalah seorang ya membaca alhamdulillah, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa yaqulul abdu, dan kemudian hamba tersebut ya membaca ar-rahmanir rahim. Nah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala na'am membalasnya, mengomentari na'am bacaan hamba tadi ar-Rahman ar-Rahim, asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Wa yakulul abdu, dan kemudian hamba tersebut ya, membaca lagi Malik Yaumiddin. Ini telah kita sebutkan bacaan Malik Yaumiddin ini bisa mimnya dipanjangkan Malik Yaumiddin atau mimnya dipendekkan Malik Yaumiddin. Ya, kedua-duanya sahih. Wallahu taala alam bisawab. Malik Yaumiddin, ya raja, ya. Naam, di hari pembalasan. Yaqulullahu taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Majadani abdi." Hambaku telah mengagungkanku, telah memuliakanku. Wa yaqulul abdu, kemudian hamba tersebut yang membaca ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di sini iyyaka, di sini ini dhamir munfasil, dhamir nasab munfasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Ya, maf'ulun bih itu asalnya harusnya kaidahnya di belakang, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Nah, ini dikedepankan karena ada faedah di sana. Ya, faedahnya adalah ikhtisos. Ya, pengkhususan. Ya. Nah, sesuatu yang harusnya di belakang diletakkan di depan, itu ada faedahnya. Faedahnya ikhtisos, ya, pengkhususan. Hanya kepadamu kami menyembah. Berarti hanya Allah yang disembah, tidak ada lain yang disembah. Tapi kalau misalnya dibuat kalimat na'buduka, ya, ini beda maknanya. Maknanya umum, kami menyembahmu. Tapi tidak menafikan ada orang menyembah selain Allah. Ya kan? Nah, seperti contoh misalnya akal tu khubzan. Aku makan roti, tapi tidak menafikan makan yang lain juga. Ya. Tapi kalau disebutkan khubzan akal tu, ya, maka maknanya apa? Hanya roti yang aku makan. Ya, jadi khubzannya didepankan. Maknanya khusus jadi. Jadi hanya roti saja, enggak ada yang lain yang dimakan. Paham ya? Ini faedahnya. Ya. Jadi hanya kepadamu kami menyembah, menunjukkan, ya, na'am, kalimatu tauhid. Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, isti'anah ini dibahas panjang lebar oleh para ulama. Ada beberapa jenis isti'anah. Ya, ada isti'anah yang boleh hanya kepada Allah, ya, tidak boleh kepada makhluk. Ada isti'anah diperbolehkan kepada makhluk, ya. Isti'anah yang boleh meminta tolong kepada makhluk adalah kepada perkara-perkara yang makhluk itu mampu melakukannya, ya. Boleh kita meminta tolong kepada orang lain yang dia mampu, ya, banyak, ya. Contoh misalnya minta tolong sama temannya yang ngangkatkan meja, ya, atau minta tolong sama temannya, ya, na'am, ngajari dia misalnya, atau yang lain-lainnya, ya, pada perkara-perkara yang hamba itu mampu, boleh, ya, na'am. Nah, di sana ada isti'anah yang hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk. Ya, contohnya apa? Meminta rezeki. Ya. Meminta rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta anak, ya kan? Nah, meminta anak, maka tidak diperbolehkan meminta rezeki, meminta anak, meminta kesehatan kepada orang-orang meninggal. Ya, datang ke kuburan, dianggapnya kuburan tersebut wali, ya, atau orang yang sakti, ya kan? Nah, maka ini kesyirikan, isti'anah kepada orang yang sudah meninggal dan dia tidak mampu, ya, melakukannya. Nah, isti'anah yang seperti ini hanya boleh kepada Allah SWT, minta anak, minta rezeki, ya, minta dijauhkan dari bala, ya, minta disembuhkan dari sakit. Nah, kemudian fahadihi baini wa baini abdi wa baina abdi, maka ini antara diriku dan di antara hambaku. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang dia telah minta. Yaqulul abdu, dian hamba tersebut ya mengatakan, membaca ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, ya siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus adalah ya, jalannya para sahabat, ya, jalannya para ulama ussalaf, ya, yaitu na'am mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman ya as-salafus soleh. Maka inilah jalan yang selamat. Ya, kalau kita ingin selamat di dunia ini, ya ikutilah Al-Quran, ikutilah Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ya, jangan ngikuti orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia beribadah sesuai dengan perasaannya. Ya, dia berpendapat sesuai dengan perasaannya. Ya, dia berkomentar, berhujjah sesuai dengan kata kiyainya, kata ustadznya. Ya, kata kiyaiku, kata ustadzku, pokoknya, pokoknya ya. Ya, terserah yang seperti ini ya. Kalau sudah pokok-pokok ini repot ini, ya, nah, tidak bisa lagi nerima kebenaran biasanya, ya, nah, dia maunya jidal saja, ya, nah seperti ini, jangan kita ikuti, kita sampaikan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan pemasalaf, dia tidak menerima, tapi dia, nah, berpendapat dengan nenek moyangnya, kiainya, ustadznya. Ya, apa yang dikatakan kiainya itu pasti benar, tidak mau dia melanggarnya, takut kualat, ya. Nah, tidak usah kita takut kualat sama kiai kita, ustadz kita, ya kan? Karena mereka bukan Tuhan, ya. Kalau kita tidak mengikuti kiai kita, ustadz kita, kalau dia tidak berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan kualat, malah kita akan ya berkah. Karena kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya ustadz kita, kiai kita tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita langgar perintah dia, tidak kita taati karena melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan kualat. Malah kita sebaliknya akan mendapatkan berkah. Jadi tidak usah khawatir. Kadang digembosi, ya, digembosi murid-muridnya. Ya, hati-hati kamu, enggak boleh membantah ucapan gurumu, nanti kualat kamu, ya. Nah, ketakutan muridnya, ya, nanti tidak berkah hidupmu, ditakut-takuti. Jadi ketakutan dia, apa saja kata kiainya pasti benar, ya, perkataan Rasul kalah, ya. Nah, maka tidak benar seperti ini. Kita itu kualat atau dapat musibah atau berdosa istilahnya kalau kita melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau kita tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, kita tinggalkan atau kita tidak taati orang yang kita ikuti karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, hatta orang tua kita, kalau seandainya orang tua kita memerintahkan kepada perkara yang tidak baik, jangan kita taati. Dan kita tidak perlu takut ya, dengan kualat ibaratnya kan. Allah SWT tidak akan menyiksa seorang hamba yang bertakwa, ya. Nah, kualat itu kepada orang tua, ya, apabila apa? Naam, orang tua kita memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, kita langgar, kita durhaka. Ya, hati-hati. Ya, dan doa orang tua itu termasuk doa yang mustajab, ya. Nah. Jadi inilah jalan yang lurus, ya. Yaitu jalan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para ulama ussalaf. Ada juga sebagian firqah, kelompok ya, berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kami juga berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sama seperti kalian ya. Jangan juga kita terkecoh ya, kadang ini kamuflase atau talbis ya, untuk menipu kaum muslimin agar mengikuti mereka yang hizbiyah, ya, yang ada pada mereka, ya, kopernya, sampulnya seolah-olah sama seperti kita, ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, memelihara jenggot, memelihara jubah, ya. Nah, ini kopernya, ya. Tapi apa yang menjadi letak perbedaan kita dengan mereka hizbi? Kita lihat, apakah mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf atau tidak? Ya, karena ada sebagian kelompok berpegang katanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata apa? Menurut pemahaman kiainya, menurut pemahaman kelompoknya, tidak menurut pemahaman ulama us-salaf. Ya. Nah, ada juga yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi sebagian saja dia pegang, ya, masalah ibadah, fikih salat, ya, berpegang teguh dengan fikih salaf. Tapi masalah manhajiyah, ya, mereka tinggalkan. Ya, oleh sebab itu tidak aneh kalau ada orang yang tetap memakai fikih salat Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Thaimin. Ya, kitab-kitab fikih mereka memakai, ya, kitab-kitab para ulama ussalaf. Tapi giliran masalah manhajiyah, mereka tidak memakainya. Karena berselisih dengan pemahaman mereka, malah mereka memakai manhajiyah, kitab-kitab manhajiyah takfiriyah. Yang mereka pakai dari tokoh-tokoh seperti Hasan Al-Banna, ya, Said Qutb, yang ini menebarkan, ya, akidah takfiriyah, mengkafirkan pemerintah, mengatakan pemerintah tagut. Ini akidah-akidah teroris, ya, akidah-akidah khawarij, ya. Padahal kalau mereka betul-betul mengaku salafi, ya, seharusnya mereka fair, ya, harus jujur, ya. Tidak hanya ibadah yang harus diikuti, bukan hanya fikih sholat, ya, tapi juga fikih masalah manhaj, taat kepada pemerintah, ya, tunduk kepada pemerintah, tidak boleh memberontak, ya, senantiasa mendengar dan taat pada perkara-perkara yang ma'ruf, tidak boleh demonstrasi, tidak boleh memberontak, tidak boleh merongrong, ya, kekuasaan pemerintah, ya, tidak boleh memanas-manasi, ya, atau membuka aib pemerintah di mimbar-mimbar, di majelis-majelis, ya. Ini bukan akidah as-salaf, akidah ahlu sunnah. Akidah ahlu sunnah, ya, nah, dia harus memuliakan umara, muliakan pemerintah, ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian siratul ladina an'amta alaihim, ya, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat atas orang-orang yang telah diberi nikmat, yaitu apa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, yaitu dari kalangan para nabi. Ini yang jalan mereka yang sudah diberi nikmat, yang mereka sudah diberi nikmat, ya, dijanjikan surga kepada mereka, ya, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, ya, di kalangan para sahabat, yang wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh, ya. Nah, ghairil maghdubi alaihim, dan, ya, bukan jalan yang telah engkau murkahi atas orang-orang yang engkau murkahi dari kalangan siapa? Di kalangan Yahudi dan Nasrani, ya. Nah, Yahudi dan Nasrani ini sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis tentangnya. La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat, ya, orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi cap Allah Subhanahu wa taala, ponis Allah Subhanahu wa taala kepada Yahudi dan Nasrani itu tidak baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah murka, Allah melaknat. Ini ada dalam Al-Qur'an, banyak di dalam hadis. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kenapa murka? Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh memuliakan orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah melaknatnya. Ya, jadi kita tidak boleh lancang, tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita betul-betul cinta Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seharusnya apa? Kita mengikuti apa yang dikatakan Allah. Kalau kata Allah A, kita katakan A. Ya, kalau B ya B. Jangan kita giliran Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini halal, kita haramkan. Ya. Nah, ini tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya dia dusta. Ya, tidak benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul dia cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, seharusnya dia mengikuti 100% apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menyelisih perkataan Allah, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, karena ada di naam, ya, di sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, ya, yang menganggap, ya, orang-orang kafir itu naam nanti, ya, juga masuk surga dan mereka saudara kita, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala meniadakan, ya, saudara persaudaraan dengan mereka, karena mereka tidak satu iman dengan kita. Ya, dan mereka dijanjikan neraka nanti di akhirat. Lalu ada yang berpendapat seperti ini. Ya, pada hakikatnya dia menyelisih Allah Subhanahu wa taala, menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak benar cintanya, dusta. Ya, dia hanya di lisan saja dia cinta. Pada praktiknya, kenyataannya, ya, cintanya tersebut didustakan dengan, ya, naam, kelakuannya, perbuatannya. Waladdalin, dan orang-orang yang telah engkau sesatkan. Fahaulai li'abdi wali'abdi masalah, maka itu semua untuk hamba-hambaku, ya, dan bagi hambaku apa yang dia telah minta. Wa kana yakul, dan dahulu juga beliau bersabda, ma anzalallahu azza wa jalla fit taurati wala fil injil mithlu ummil quran. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah naam menurunkan di Al-Qur'an begitu, afan, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan di Taurat, kitab Taurat, itu juga kitab Injil, mithlah ummil Qur'an, ya, seperti ummul Qur'an. Ini di antara nama-nama surat Al-Fatihah, di antara namanya adalah ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Ya, induknya Al-Qur'an ada ringkasan Al-Qur'an. Ya, ringkasan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, ringkasan yang ada dalam Al-Qur'an secara globalnya itu ada di surat Al-Fatihah. Itulah dikatakan surat Al-Fatihah itu, ya, dinamakan ummul Qur'an. Nah. Wahya as-sab'u al-mathani. Ini juga nama lain dari nama-nama surat Al-Fatihah. Namanya as-sab'u al-mathani, 7 ayat. Naam, yang berulang-ulang. Ya. Karena dia terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ketika sholat. Naam. Sebagaimana ini, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Dan sungguh kami telah mendatangkan kepadamu, memberikan kepadamu 7 ayat yang berulang dan Al-Qur'an yang agung. Ya, ini nama lain daripada surat Al-Fatihah, namanya as-sab'u al-mathani. Ya, wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan Al-Qur'an yang agung yang telah diberikan Al-Qur'an tersebut kepadaku. Wa amara sallallahu alaihi wasallam al-musi'u salatuh. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang yang jelek salatnya, ya, hadis yang ma'ruf, ya, di antara perintah Rasul kepada na'am orang tersebut atau sahabat tersebut, ya, tatkala beliau mengajar di salat yang baik, beliau memerintahkan adalah ayyaqra'a biha fi salatihi. Hendaklah ya dia membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Wa qala liman lam yastati' hifdhaha, dan beliau mengatakan bagi seorang yang tidak mampu menghafalnya, apa surat Al-Fatihah, qul subhanallah, katakanlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Wa qala lil musi salatuhu, dan beliau juga mengatakan kepada ya orang yang jelek salatnya tatkala beliau mengajari salat sahabat tersebut, fa in kana ma'aka qur'anun faqra bihi, maka apabila engkau memiliki hafalan dari Al-Qur'an, faqra bihi, maka bacalah dia. Wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Dan apabila engkau tidak bisa menghafalnya, ya maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertahlillah, ucapkanlah la ilaha illallah. Allahu taala alim bisawab. Kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.